Kita lanjutkan. Bismillah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemarin itu ya, tsumma yunashshifuhu bitsaubin. Sudah. Sudah itu? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yaj'alu tiba fi magal fi magobilihi wa mawadi sujudi. Kemudian dijadikan tip menyawangi di magobinnya. Magobin itu setiap yang terlipat, ketiak, leher, semua. Iya. Iya, dikasih parfum. Wa mawadi sujudi, dan tempat-tempat sujudnya. Ini sunnah. Ini sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal yang diperintahkan ya dari ala-ala sujud, itu dikatakan untuk tasrifan saja, dikasih parfum supaya apa? Tasrifan, memuliakan tempat-tempat apa? Sujud. Itu ada 7 di jidat, beliau isyarat kepada hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kaki. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa in tayyabahu kullah kana hasana. Kau dia kasih parfum seluruhnya, itu lebih bagus. Apa-apa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi ini yang disunnahkan, menguatkan pendapat ulama bahwa mandi itu dengan air sabun atau air bidara. Kalau untuk harum, nanti di parfum. Bukan saat mandi kita sabuni. Masalahnya bisa menyiksa mayat dengan maksudnya apa? Air sabun. Dan dia masalahnya tidak bisa keluarkan. Tambah, jadi mandi itu pakai air sabun, pakai air daun bidara yang sudah dicampur. Paham ya? Adapun supaya harum, ada parfum. Kan disunahkan pakai parfum setelah apa? Setelah mandi. Bukan saat mandi kita sabuni, kita sampoi. Bukan. Oh iya. Bahkan sampo tidak perlu. Tidak perlu. Ya, kecuali untuk menguraikan rambutnya perempuan. Itu pun tidak perlu. Karena nanti rambutnya mau diikat. Mau diikat. Bukan mau diuraikan. Mau diuraikan. Jadi para ulama menjelaskan bahwa tidak ada sabun, tidak ada sampo. Ya. Walaupun apa hukum memakaikannya? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi dalam memandikannya, air itu sudah disabuni, sudah ditaruhkan sabun, sudah dicampur dengan daun bidara. Adapun alasannya supaya harum, parfum. Karena disunahkan pakaikan mayit, apa? Parfum. Karena Nabi melarang pakai parfum orang yang mati meninggal dalam keadaan talbiyah. Kan begitu? Berarti disunahkan orang yang meninggal biasa untuk pakai apa? Parfum. Ini semua dalilnya. Maka disunahkan untuk memakaikan parfum seluruh badan. Kemudian wayujammiru akfanahu, dan ditajmir kain kafannya. Tajmir maksudnya diasapi dengan ya parfum. Karena kalau di Arab mereka kalau mau mengharumkan pakaian ya itu ditajmir, diasapi. Diasapi. Seperti mana Anwar? Ada Anwar? Pulang nih. Tidak tahu. Iya. Saya pernah melihat di status Anwar, dia tajmir, maksudnya dia bakar itu kayu, kayak kayu gaharu. Itu di orang Arab seperti itu. Mereka kalau ingin kasih harum pakaian, jadi mereka bakar ya kayu, parfum, kayu gaharu, kayu ngharum, nanti baunya itu di seluruh pakaian. Ya, kalau kita sekarang dia moltoi. Kalau orang Arab dia tidak moltoi, dia iya bakar. Jadi ditajmir kain kafannya supaya harum. Hilangnya juga supaya apa? Supaya harum. Nih, yeah. Dia kasih parfum. Kalau kita ya sekarang kasih parfum. Kasih apa? Parfum. Jadi bukan di kain kafan saja dikasih parfum. Di mayatnya. Di mayatnya. Paham kan? Iya, ini disunahkan. Wa in kana syaribuhu aw atharuhu tawilatan akhadha min. Kalau kumisnya atau kukunya panjang, maka boleh dia cukur kumisnya atau dia gunting kukunya. Ya, dia gunting kukunya. Masalah ini, masalah mencukur kumisnya orang telah meninggal atau memotong kukunya orang telah meninggal, ini pendapat orang Hanabila. Demikian pula pendapat Syafi'iyah, diselisih oleh orang Hanafiyah, Malikiyah. Mereka bilang tak boleh. Mereka bilang apa? Tidak boleh diambil. Biarkan saja dia meninggal dengan dia bawa semua yang dia meninggal di atasnya. Memang diperselisihkan ya oleh para ulama. Walaupun rincian di penulis itu bagus. Kalau dia banyak panjang, maka dia potong, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Ini yang disebutkan, walaupun tadi ada ya perselisihan. Walaupun ada perselisihan, kalau dia biasa saja, kumis ada, tidak terlalu panjang, biasa, demikian pula kukunya, maka tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Adapun cabutkan ketiak, mencabutkan bulu ketiaknya atau mencukurkan bulu kemaluannya, maka ini indah. Dibiarkan itu lebih bagus. Karena sebagian orang kadang ya berlebihan. Pembicaraan yang diperselisihkan oleh para ulama hanya hal yang nampak, kumis, paham kan? Kuku, iya, ini hal yang nampak. Iya, itu pun mereka bilang kalau panjang sekali. Adapun kalau biasa, tidak diambil. Kalau bulu ketiak, bulu kemaluan, tidak dicukurkan. Karena kita nanti akan melihat apa? Auratnya orang. Bangan, auratnya orang. Tidak dicukurkan. Iya. Ini tentunya pendapat. Ini tentunya hal yang disebutkan. Kemudian, wala yusurrih sya'ruh. Iya. Tidak boleh ditasrih. Tidak disisir rambutnya. Tidak disisir rambutnya. Dan sebagian orang juga ini sama, memang berlebihan. Dia sisir rambutnya, dia dari sisir rambutnya. Kenapa? Karena nanti putus, akan tercabut rambutnya. Orang meninggal, tidak ada lagi istimsak. Tidak ada lagi yang bisa menahan apa? Rambutnya. Nah, kita saja yang hidup. Kan begitu? Iya. Mudah rontok rambut. Apalagi yang sudah meninggal, yang tidak ada lagi apa? Kehidupan. Jadi tidak disisir. Tidak disisir rambutnya. Ilahnya supaya tidak terpotong, tidak tercabut rambutnya. Iya. Kemudian wal mar'atu yudfar sya'ruha salasata qurun. Ini ditanyakan oleh Ustaz Ahmad Gontang kemarin. Seorang perempuan didoper, dikepang rambutnya 3 kepangan ke belakang. Wayusdalu min waro'ya. Kemudian diarahkan semua ke belakang. Jadi dikepang 3 sampai kiri kanan, di tengah, kemudian diarahkan semua ke belakang. Ke belakangnya. Ini pendapat mayoritas fuqaha, ya, bahwa mar'ah seorang perempuan disunnahkan. Seperti itu. Hukumnya sunnah. Ya, di situ. Sementara orang Hanafiyah enggak. Mereka mengatakan tidak diikat. Dibiarkan saja. Terurai ke, ya, samping kiri dan kanan. Dibiarkan terurai. Dan benarnya ada pendapat jumhur yang mengatakan sunnah, karena ada hadis dari Ummu Atiyah terkait dengan mereka saat memandikan Zainab, ya, anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Fa dafarna, kata Ummu Atiyah, fa dafarna sya'roha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha. Kami mengikat rambutnya, mengepang rambutnya 3 kepangan, 3 ikatan, dan kami arahkan semua ke belakang. Kami arahkan semua ke mana? Ke belakangnya. Ini perempuan. Iya, sunnah hukumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Tsumma yukafin." Sekarang kita berpindah di pembahasan mengkafani. Ya, pindah pembahasan mengkafani. Kalau kemarin memandikan, tapi kita kan kemarin langsung saya bahas kemarin supaya mudah biar cepat. Karena langsung dari mandi angkat ke kafan. Sudah itu kan? Sekarang tinggal hukum seputar kafan saja. Kemudian summa yukafan. Kemudian dikafani. Hukum mengkafani mayit adalah fardu kifayah, disepakati. Hukum mengkafani mayat adalah fardu kifayah dan disepakati. Tidak ada perselisihan akan terkait dengan hukum mengkafani mayat. Fardu kifayah. Kemudian kata beliau, fi thalathati athwabin bidin. Di tiga lapis kain kafan putih. Karena Nabi SAW ketika belum meninggal, belum ditutup dengan kain kafan putih yang bergaris hitam. Kain Yaman. Paham ya? Ditutupi ketika meninggal. Tapi ketika dikafani, belum dikafani dengan kain putih bersih. Kain putih bersih. Sebagian orang mengatakan Nabi dikafani dengan kain kafan yang bergaris. Bukan. Nabi ditutupi dengan kain kafan yang bergaris. Yang bergaris kemudian dikafani dengan kain kafan putih. Dengan kain kafan putih. Iya. Laisa fiha qamis wala imamah. Tidak ada padanya qamis, tidak ada padanya imamah. Artinya murni tiga kain kafan. Tidak ada baju, jubah, tidak ada apa? Imamah yang dipakainya. Tidak ada imamah. Paham kan? Jadi hanya berapa? Tiga kain kafan. Karena ini dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat mayoritas ulama tentunya. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian pula Imam Muslim, kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati aswabin yamaniyah bidin suhuliyah." Katanya, kata suhulia ini yang mereka ambil dari bergaris. Padahal ini katanya ini jenis kainnya. Jenis kainnya. Ya. Katanya Nabi SAW dikafani dengan tiga pakaian Yamania, putih, suhulia. Dari kursuf, bahannya dari katun. Suhulia katanya putih bersih dari kursuf. Dari kain katun. Tahu katun? Yang dingin, halus, lembut. Laisa fihinna qamis wala imamah. Tidak ada padanya komis, tidak ada padanya apa? Imamah. Iya. Udrija piha idroja. Ini cara kait, cara kafannya yang kemarin itu saya jelaskan. Itu dilipat, disusun. Padanya dengan susunan, kemudian dilipat dengan lipatan yang kemarin itu. Tidak digulung, karena bahasanya di idroj. Di idroj itu hanya diletakkan di atas setelah yang di bawah. Tahu kan? Di atas setelah yang di bawah. Ini hadis penjelasan terkait dengan kain kafan ini. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, yudroju piha idroja. Ini tadi hadisnya sudah. Dah, diidroj, disusun, kemudian dilipat satu di atas yang lain. Jelas kan? Dilipat kemudian satu di atas yang lain. Wa in kufina fi qamisin wa izarin wa lifafatin fala ba'sa. Jadi kalau misalnya dia dikafani dengan komis, sarung, dan satu kain di luarnya, boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak menyapa. Ya, tahu ini? Jadikan sekarang tiga kain kafan, sarungnya kan? Tapi kalau dia pakai komis, pakai sarung, kemudian satu kain lagi di luarnya, tidak apa-apa. Kan itu terhitung berapa itu? Tiga. Sarung, jubah, sama komis jubah, tak? Jubah sama kain kafan di luarnya satu. Tidak menyapa, tidak menyapa. Ini mereka katakan tidak menyapa, iya? Karena yang diinginkan kan cuma diajarkan tiga lapis. Nah itu sudah masuk dalam perkataan apa? Tiga lapis, ya tiga lapis. Walaupun lebih utama adalah tiga lapis kain kafan, tiga lapis kain kafan, iya. Kemudian Rasulullah Ta'ala berkata, wa tukaffanu al-mar'atu fi khamsati athwabin. Seorang perempuan dikafani di lima pakaian. Seorang perempuan dikafani di lima pakaian. Bagaimana rincian lima pakaian itu? Fi dir'in wa izarin wa miqna'atin wa lafafatain. Ini katanya. yaitu dibungkus, dikapannya dengan lima rinciannya, pakai dir yang dipakai dari leher ke bawah. Kalau laki-laki jubah, perempuan apa perempuan? Daster ya, betul ini Abu Ahmad? Daster. Hah? Daster. Ah, baiklah. Iya. Oh, Ustaz salah tahu. Gimana Ustaz? Daster ini ya. Dir itu yang dipakai di sini dari dada ke bawah seperti baju besi. Paham ini? Ya, kita bilang ya, baiklah daster. Wa izar sarung dari pusar ke bawah. Ahmad. Ya, sarung dari pusar ke bawah. Wa mikuna'ah dan mikuna'ah. Mikuna'ah itu yang dipakai di kepala. Yang dipakai di kepala. Kita bilang himar. Kita dibilang apa? Himar. Jadi sudah ada sekarang sarung, daster, jilbab. Jilbab. Walafafatain. Setelah itu dua kain kafan. Jadi berapa semuanya? Lima. Sarung, jubah, jilbab. Kemudian dua kain kafan. Ini pendapat Hanabilah. Ya, pendapat ya yang dipegang oleh Hanabilah yang seperti itu. Ya. Demikian pula pendapat dari Hanafiyah, Syafi'iyah. Pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sementara mayoritas ulama tidak. Perempuan sama dengan laki-laki. Ini tadi itu pendapat Hanabilah. Juga ada dari kalangan Hanafiyah, juga Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Tapi mayoritas ulama berpendapat laki-laki, perempuan sama dengan laki-laki. Dibungkus dengan tiga kain kafan. Dibungkus dengan tiga kain kafan. Kenapa? Karena asalnya sama antara laki-laki dan perempuan. Terus yang menyatakan tadi lima, apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis, ya, Laila bintu Qaib As-Saqafiyah. Mereka berdalil dengan hadis Laila bintu Qaib As-Saqafiyah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi dan selainnya. Dia bilang yaitu Laila bintu Qaib As-Saqafiyah, "Kuntu fi man ghassala Ummu Kulsum." Saya termasuk yang memandikan Ummu Kulsum. Binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Fa kana awwalu ma atana Rasulullah, maka awal yang diberikan oleh Rasulullah kepada kami al-hiqa, adalah al-hiqa. Ya, sarung. Thumma dir, kemudian daster. Thumma al-khimar, kemudian jilbab. Thumma al-milhafah, kemudian kain kafan. Lihat itu, kain kafan. Thumma udrijat ba'da thawb ba'du fi thawbil akhir, fi thawbi al-akhir. Kemudian dilipatkan lagi setelahnya pakaian yang lain, kain lain. Qalat, dia bilang, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal bab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di pintu. Wa ma'ahu kafanuha, bersama beliau ada kain kafannya. Yunawiluna sauban sauba, belum memberikan kepada kami satu. Paham gak ini? Jadi semuanya berapa? Lima disebutkan di sini. Lima. Tapi hadits ini adalah hadits yang dhaif. Yang dipakai adalah hadits yang dhaif. Syalbani saja yang biasanya agak ya bermudah sedikit dari sisi sanad, belum doibkan dalam sunan Abu Daud. Kenapa? Karena memang tidak bisa dinaikkan. Dalam sanad ada rawi yang bernama Nuh ibn Hakim. Ini rawi majhul. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Rawi yang majhul. Tidak bisa naik derajat hadis ini ke derajat yang sahih. Jadi orang mengamalkannya tidak sah amalan dengan itu. Tidak sah beramal dengan itu. Ada hadis tapi hadis doib. Syalbani doibkan. Demikian pula ulama-ulama hadis lain. Semukbil, Semua doib kan. Maksudnya kalau Syekh Albani doib kan, itu selesai masalah. Kenapa? Karena biasanya ulama lain sudah doib kan, Syekh Albani masih sahih kan. Karena belum, kalau ada pendukung dari jalan lain biasanya, pada walaupun sebagai ulama mengatakan bahwa ini jalan walaupun didukung tidak bisa naik. Karena kadang rawinya menurut pandangan ulama lain matru. Rawinya apa? Matru, bukan sekedar majhul atau jelek hafalannya. Tapi memang rawinya ditinggalkan, tidak bisa didukung. Sebagian begitu. Tapi Syekh Albani kadang hasankan, karena banyaknya jalannya. Dia hasankan. Tapi hadis ini, Syekh Albani doibkan. Artinya kalau Syekh Albani doibkan, berarti itu betul-betul doib itu. Ya, betul-betul apa? Doib. Ya. Ini hadis. Ini hadis yang mereka pakai. Sehingga ketika doib, tidak bisa kita amalkan hadis doib. Karena kita mau keluar dari asal masalahnya. Asal dalam hukum syariah adalah sama laki-laki dan perempuan. Ketika kita mau keluar dari asal, ya harus kita punya hujah yang kuat. Harus kita punya dalil yang kuat. Ketika tidak punya dalil yang kuat, tidak bisa. Tidak bisa. Jelas kan? Ini Masya Allah. Penjelasan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa sama saja. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Iya. Selesai. Kemudian kata beliau rahmatullah, setelah itu kita selesai dari mengkafaninya. Karena sebelumnya memang sudah disebutkan sebagiannya. Paham kan? Mengkasih parfum. Dan di sini pembahasan beliau campur. Campur. Paham kan? Tidak di bab memandikan. Semua memandikan di situ. Paham kan? Tapi dicampur. Semua masalah. Dicampur semua masalah. Kemudian kata beliau, wa'akunna sibigoslihi. Wassalat alaihi wadadnihi. Wasiyuhu fi dalik. Yang paling berhak, ini kelengkapan semuanya. Yang paling berhak untuk memandikannya dan mensolati atasnya, yang menjadi imam maksudnya. Dan yang menguburkannya adalah wasiyuhu, yang dia wasiatkan. Kalau dia sudah wasiatkan, dia memandikan saya adalah di sana yang sana, ya, maka itu yang paling berhak. Paham? Yang menguburkannya, maksudnya yang masuk dia dalam lahatnya, demikian pula yang mensolatinya. Paham kan? Menjadi imam itu kedahulukan. Sumal abu. Kemudian setelah itu, setelah kalau tidak ada yang dia wasiatkan, dia bapaknya yang paling berhak memandikannya, mensolatinya dan menguburkannya, bapaknya. Sumal jaddu. Kemudian kakeknya. Kemudian apa? Kakeknya. Sumal akrob wal akrob. Ya, minal asobah. Kemudian yang lebih dekat dari asobah. Yang arah samping kiri kanan. Nah, ya, saudaranya, pamannya, tangganya, ya, ini. Jadi yang utama ke atas, bapak pertama wasiatnya, walaupun bukan keluarganya, wasiatnya, paham ya? Kedua bapak, kemudian kakek, kemudian yang dekat, ya, kemudian yang dekat dari yang dekat berikutnya seperti ya saudara-saudaranya, paman-pamannya ke bawah, ya, paman-pamannya ke bawah dari yang asobat keluarganya. Ya. Wa aulan nasi bighasil mar'ah al-um. Dan orang yang paling berhak, paling utama untuk memandikan seorang perempuan adalah ibu, ibunya. Sumal jaddah, kemudian neneknya. Sumal aqrab fal aqrab min nisaiha. Kemudian lebih dekat dari para perempuannya. Paham ya? Ini penjelasan yang aqrab. Karena lebih dekat itu lebih menutup auratnya. Kalau ada mereka dapatkan, biasanya tidak dia cerita. Beda kalau orang lain. Karena seorang yang memandikan mayat, tidak boleh ceritakan aib si mayat. Ketika orang dekat, biasanya mereka menutupi itu. Paham? Jelas ini? Iya, menutupi itu. Iya. Illa annal amira yuqaddamu fi sholati alal ab. Kecuali pemimpin itu dikedepankan dalam mensolati mayat daripada abah. Bapak. Tahu kan? Jadi ketika mensolatinya, ada pemimpin dan ada bapaknya. Siapa yang duluan? Pemimpin. Paham kan? Karena dia lebih utama. Ya? Karena pemimpin bapak itu pemimpin sempit. Sementara pemimpinnya penguasa, pemimpin yang lebih luas. Oleh karena itu kata para ulama, Nabi SAW selalu beliau yang mengimami solat jenazah para sahabat. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, alal ab daripada bapak, wa man ba'dah dan yang setelah bapak, maksudnya kakeknya, kakek-kakeknya, kakek-kakeknya, kakek-kakeknya ke atas. Amin. Demikian pula ya keluarganya, keluarganya yang lain. Ba'dah mencakup semua itu. Keluarganya, saudaranya, ya, dan ke bawah. Anak saudara, anak-anaknya saudara. Paham? Demikian pula pamannya. Ya, pamannya dan ke bawah. Pamannya ke bawah maksudnya paman, anaknya paman. Dah, anak-anaknya paman, anak-anaknya paman. Paham? Semua itu. Ya, penguasa dia lebih utama dulu. Kemudian selesai. Wassalatu alaihi dan mensolatinya. Karena sekarang kita masuk dalam masalah apa? Mensolati orang yang meninggal. Hukum mensolati orang yang telah meninggal adalah fardu kifayah. Tidak ada perselisihan, alhamdulillah. Nah, tidak ada perselisihan bahwa mensolati orang yang telah meninggal adalah fardu kifayah ijma'. Fardu kifayah berdasarkan apa? Kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Iya. Iya, Imran? Apa hukum mensolati orang meninggal, Imran? Ada perselisihan? Ada. Masya Allah. Ada dalam mimpi dia dengar. Tidak ada. Tidak ada perselisihan bahwa orang yang ya mensolati jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya kalau misalnya ada di pesantren ini Imran sudah mensolatinya, selesai masalah. Paham kan? Cuman kan kita tidak dapat pahala. Masalahnya pahala mensolati jenazah ini apa? Banyak, masya Allah. Satu kirat, satu gunung. Satu gunung. Tapi kalau kita hitung dosa atau tidak, itu kita bicarakan. Tidak dosa kalau sudah ada yang mensolatinya. Paham kan? Iya, kan hukumnya fardu kifayah. Kemudian yukabbir, dia bertakbir. Para ulama berbicara terkait dengan hukum takbir dalam solat jenazah. Solat jenazah. Dan hukum takbir dalam solat jenazah tidak sama dengan solat-solat lain. Pertama, ya kita melihat memang takbir pertama sudah, itu adalah fardu. Itu adalah rukun solat. Paham? Cuman ketika kita baca pembahasan para ulama, masya Allah, ternyata takbir dalam solat jenazah itu semuanya rukun. Tak takbirnya. Paham? Dalam solat biasa kan enggak? Yang rukun apa? Takbiratul ihram. Setelahnya diperselisihkan wajib atau sunnah. Mayoritas bilang sunnah. Kan begitu. Tapi dalam solat jenazah, 4 takbir itu rukun solat jenazah. Artinya kalau ada orang hanya takbir 3 kali, batal solatnya. Paham kan? Batal solatnya. Masya Allah. Ini takbir. Jelas ini. Ahmad? Takbir. Thumma yaqra'u al-Fatihah. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah mana diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan hukumnya. Sebagian para ulama mengatakan Al-Fatihah bukan rukun solat jenazah. Bang, bukan rukun solat jenazah. Kenapa? Karena ada sebagian lafaz yang menyatakan bahwa idza sallaitum al-janazah fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa. Kan cuma dibilang berdoa. Paham gak ini? Tapi ulama yang lain mengatakan, ya, Al-Fatihah dalam solat jenazah adalah merupakan rukun juga. Rukun juga. Kenapa? Berdalil dengan hadis umum, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Terus apa bantahan di hadis tadi? Itu sama, mirip dengan hadis Al-Hajju Arafah. Haji itu apa? Arafah. Apakah haji hanya Arafah saja? Yang lainnya tidak? Tambah ini? Tidak. Ini hanya menunjukkan yang paling pentingnya adalah apa? Arafah. Sama dengan ini modelnya. Paham? Yang paling penting dalam sholat jenazah adalah apa? Berdoa, mendoakannya. Ini yang paling pentingnya. Makanya disebut seperti itu. Paham kan? Ini yang benarnya Al-Fatihah adalah rukun sholat. Thumma yukabbir. Tadi saya sudah jelaskan sekaligus. Ini takbir kedua. Ya, jadi setelah takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua, wa yusolli ala nabi. Dia bersolawat atas nabi, solawat Ibrahimiyah. Bahkan walaupun dia baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya tidak apa-apa. Hanya segitu saja. Cuma kalau dia solat, solawat seperti solat Ibrahimiyah yang ada dalam tasyahud itu lebih sempurna. Paham kan? Yang ada dalam tasyahud itu lebih sempurna. Selesai, summa yukabbir. Kemudian dia bertakbir. Tadi alhamdulillah sudah saya jelaskan hukum takbir. Ini takbir keberapa ini? Ketiga. Wa yaqul, dan dia di sinilah tempatnya berdoa. Sepakat para ulama, sebelum kita baca doanya ini supaya kita memperpendek pembahasan, kita peruncing dulu. Sepakat para ulama bahwa seorang yang sholat di jenazah, dia baca doa apa saja, itu sudah cukup, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sah, tidak apa-apa. Paham kan? Tidak ada perselisihan, tidak apa-apa. Antum membaca doa apa? Doa apa saja, yang jelas kebaikan si mayit. Paham kan ini? Jangan sampai antum doa jenazah, ya Allah berikanlah saya istri yang cantik. Iya? Janda. Ini doanya jenazah itu, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW sebentar itu, adalah doa maslahat untuk siapa? Si mayit. Walaupun boleh kita ikutkan maslahat untuk kita, sebagai ada sebentar, 1:08. Jadi asalnya doa itu, kita mendoakan si mayit. Paham kan? Walaupun kalau kita ikutkan, ini cabangnya saja, kita ikutkan maslahat untuk kita, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adapun kalau kita khususkan kita sendiri, kita lupakan si mayit, ya, nah ini tidak cocok. Tidak cocok. Iya. Jadi ini hukumnya ya. Kemudian dia baca doa. Yang belum sebutkan ini semuanya warid dari Nabi kita. Alhamdulillah. Inilah doa-doa yang warid dari Nabi. Yang ada dari Nabi kita Muhammad SAW. Belum gabungkan semuanya. Walaupun yang akan belum sebutkan ini, itu sebenarnya ada beberapa riwayat. Tapi belum gabungkan semua. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau digabungkan seluruhnya. Ya, lihat. Dikatakan. Dia berkata, Allahumma kfir li hayitina wa mayitina wa syahidina wa goibina wa sogirina wa kabirina. Ini kan semua ini. Masalah untuk semua namanya. Wa zakarina wa unsana. Inna kata'alamu munqolabana wa matwana. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma man ahayaitahu minna fahya ala al-islam wa sunnah. Waman tawaffaitahu minna fatawaffahu alaihima. Ini satu riwayat. Paham? Ini satu riwayat. Kemudian kalau masih panjang lagi, orang masih lama berdiri, dia baca Allahumma kfir lahu warhamhu wa'afih wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'ausi' dalam satu riwayat wa'wasi' ini wa'ausi' bisa juga wa'wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bardi wal baradi wa nakkihi minad dunubi wal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa dilu darun khairum min darihi wa jiwarun khairum min jiwarihi wa zawjan khairum min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhhu min adhabil qabri wa a'idhhu min adhabin nar wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi summa yukabbir wa yusallim taslimatan wahidatan an yaminihi. Selesai. Kemudian sebentar beliau akan singgung wa yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbiratin. Itu kita akhirkan sebentar. Ini dia baca. Doa ini semua warid, tinggal kita artikan. Ya, tinggal kita apa? Artikan saja. Dia katakan Allahumma ya Allah, ighfir ampunilah li hayyina, orang hidup dari kami. Wa mayitina, dan orang yang telah meninggal dari kami. Wa syahidina, orang yang ada, hadir di tengah-tengah kami. Wa goibina, dan orang yang tidak hadir di tengah-tengah kami. Wa sogirina, yang kecil dari kami. Wa kabirina, dan yang sudah besar. Wa zakarina, dan laki-laki dari kami. Wa unsana, dan perempuan dari kami. Inna kata alamu munqolabana wa ma'awana, engkau mengetahui kembali tempat kembalinya kami dan tempat istirahatnya kami. Wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau maha mampu atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna, siapa yang kau hidupkan dari kami. Fa ahyihi ala al-islam wa sunnah, hidupkanlah dia di atas Islam dan sunnah. Wa man tawaffaitahu minna, siapa yang kau wafatkan dari kami. Fa tawaffahu alaihima, maka wafatkanlah di atas Islam dan sunnah. Allahumma ya Allah, kalau sampai situ tadi dapat, sampai situ tadi tidak mengapa. Kalau masih panjang, karena biasanya masih lama lagi takbirnya, kita tambah. Atau langsung kita pilih yang ini juga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah semuanya. Kita tidak baca yang tadi itu, tapi langsung yang ini. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Warhamhu dan maafkanlah dia. Tetap hu semua ya, tidak perlu ganti ha. Paham? Tidak perlu ganti ha. Karena ada orang, di misalnya di sekolah, dia ganti. Ya, ha sama hu. Nah, orang meninggal, laki-laki perempuan namanya mayit. Paham kan? Mayit. Artinya, bisa dipakaikan apa? Hu saja, daripada pusing. Iya? Iya kan? Pusing. Kadang orang kasih tahu, ini yang perempuan. Kenapa? Dan sebentar domirnya dipusingi. Biasanya, Allahumma gfir lahu. Diganti hal lagi. Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir laha. Akhirnya, tidak khusus. Yang disebutkan oleh para ulama, hu saja. Karena kalau perempuan yang meninggal, mayit. Laki-laki yang meninggal, mayit. Perempuan meninggal, jenazah. Laki-laki yang meninggal, jenazah. Sama saja. Kan begitu? Sama saja. Paham kan? Iya. Hukumnya. Iya, tidak perlu diganti domirnya. Tidak perlu diganti domirnya. Kalau orang meninggal ini, orang yang meninggal. Iya, karena bahasanya beda. Dan bahasanya disatukan. Orang meninggal. Paham kan? Orang yang meninggal. Iya. Kecuali nanti yang, kalau yang kita solati jamaah. Ini baru jamaah. Paham kan? Jelas ini. Karena kalau di jamaah ya jamaah. Allahumma gfir lahum warhamhum. Kan biasanya kita solat kadang lebih dari satu. Lebih dari satu. Ini saja. Iya. Ini saja. Iya. Walaupun nanti lagi bisa juga tidak apa-apa. Walaupun tidak di jamaah domir tidak apa-apa. Karena ketika mufrad diidhofahkan pada domir itu mencakup semuanya. Kan maknanya jadinya apa? Umum. Dah menjadi apa? Umum. Ketika katanya mereka pakai domir itu. Walaupun lebih aman kalau jamaah pakaikan juga domir jamaah. Itu lebih cocok. Tapi tadi yang mufrad saja. Yang mufrad tidak perlu. Iya. Jadi katanya Allahumma gfir lahu warhamhu. Wa'afihi wa'fu anhu. Ya, rahmatilah dia. Afihi. Selamatkanlah dia. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Wa'akrim nuzulah. Muliakanlah tempat turunnya. Wa'usik madakolah. Luaskanlah tempat masuknya. Kuburannya maksudnya. Wa'ksilhu bilma'i wa salji wal barot. Mandikanlah dia. Sucikanlah dia. Dengan air. Salju. Embun. Wanaki minat dunur wal khotoya. Sucikanlah dia. Bersihkanlah dia dari dosa dan kesalahannya. Kamana kathawbul abiyadu minat danas. Sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Wa abdilu darun khairan min dari. Gantilah rumahnya yang lebih baik dengan rumahnya. Wa jiwarun khairan min jiwari. Tetangga yang lebih baik daripada tetangganya di dunia. Wa zawjan khairan min zawjihi. Gantilah istrinya yang lebih baik dari istri yang ada di dunia. Wadikulhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa'idhuhu min adzabil qabr, lindungilah dia dari siksa kubur. Wa'idhuhu min adzabin nar, lindungilah dia dari siksaan neraka. Wafsalahu fi qabri, luaskanlah kuburannya. Wanawwirlahu fi, berikanlah cahaya di dalam kuburannya. Summa yuk selesai doanya. Summa yukabbir. Kalau dia mau berdoa dengan doa yang warid ini alhamdulillah. Tapi kalau dia berdoa dengan doa yang tidak warid, maksudnya umum, dia tidak hafal misalnya, tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Summa yukabbir. Ini takbir yang keberapa? Keempat. Wa yusallim. Dan dia apa? Salam. Sebagian para ulama mengatakan tidak apa-apa kalau dia sebelum salam berdoa. Tidak apa-apa. Kalau dia sebelum salam berdoa, tidak apa-apa, tidak mengapa. Kemudian kalau dia langsung salam, itu yang memang asalnya. Dia bertakbir, kemudian salam satu kali ke kanan, satu kali ke kanan. Jelas kan? Ini para ulama membahas dan ini pendapat mayoritas bahwa ketika sholat jenazah satu kali salam. Walaupun kalau kita salam dua kali boleh saja dikiaskan dengan sholat fardu. Paham kan? Jadi salat salam satu kali salam. Iya. Walaupun ada dari Hanafiyah ia mengatakan dua kali salam. Dua kali salam. Dia. Kemudian selesai salam. Kemudian wa'irfa yadai mat kulli takbiratin. Diangkat tangan setiap takbir. Diangkat tangan setiap takbir. Ah, terkait dengan angkat tangan ini diperselisihkan oleh para ulama. Angkat tangan setiap kali takbir. Ya. Yang masyhur dari orang Malikiyah ini dipegang oleh Ustaz Dul juga. Ya, yang masyhur dari Malikiyah ini dipegang oleh orang Malikiyah oleh Ustaz Dul bahwa dia tidak angkat tangan kecuali takbiratul ihram. Dia tidak angkat tangan kecuali apa? Takbiratul ihram. Jelas kan? Ya, tapi mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah ya, Hanabilah adalah mengangkat tangan. Dalil ada asar dari Umar, ada asar dari Ibnu Umar, dan itu yang benarnya. Setiap takbir sunnah angkat tangan. Sunnah, hukumnya sunnah. Artinya kalau ada yang tidak angkat tangan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang benar di sini sunnah mengangkat tangan pada seluruh takbir. Sunnah mengangkat tangan pada seluruh takbir. Kenapa? Karena ada asar sahabat. Ada asar sahabat. Kalau Ustaz Dul bilang, kan tidak ada waris dari Nabi. Tidak ada waris dari Nabi. Memang tidak ada waris dari Nabi. Penukilan bahwa belum mengangkat tangan. Tapi kan ada waris dari sahabat. Ada waris dari sahabat. Pendapat sahabat, kalau menurut usul, ya menurut usul, pendapat sahabat adalah hujah. Ya memang alhamdulillah masya Allah, di sebenarnya Ustaz Dul kebanyakannya belum tarjikan sesuai dengan usul. Tapi ada beberapa masalah yang belum memang tarjikan dulu sampai sekarang ini tidak sesuai dengan, kadang tidak sesuai dengan usul yang belum pegang. Kadang belum keluar, mungkin ada pandangan yang lain. Ada pandangan yang lain. Ya ada beberapa masalah. Seperti masalah ini, takbir di sholat id, sholat jenazah, demikian pula masalah fidyah atau qada terkait dengan orang yang tidak berpuasa saat hamil atau saat menyusui. Jadi kadang usulnya mayoritas jumhur sudah pas. Seharusnya Ustaz Dul juga berdasarkan kebanyakan pendapat beliau pasti pegang itu kalau tebakannya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Mungkin ada masalah lain. Misalnya ketika qada itu ada masalah lain. Seperti ini juga beliau hanya terbatas pada apa? Ya pendapat yang lama memang beliau pegang lama dari awal pulang dari Yaman. Padahal secara kajian fikih pendapat mayoritas itu lebih cocok. Lebih cocok karena pendapat sahabat itu adalah hujah selama tidak menyelisih nas dan selama apa? Tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Kalau usulnya begitu. Usulnya begitu. Tapi tinggal beberapa masalah yang saya lihat dari Ustaz yang dia selisih itu yang biasa belum di tempat lain, tidak begitu. Padahal di tempat lain, dia belum tidak begitu. Paham kan? Ya, Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Itu pendapat lama dulu. Pendapat yang lama yang belum masih pegang sampai sekarang. Ada beberapa hal dan banyak yang lain beliau sudah berubah. Maksudnya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh mayoritas berdasarkan kaidah usul yang ada. Berdasarkan kaidah usul yang ada. Alhamdulillah yang seperti itu masalahnya luas juga enggak apa-apa. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Enggak ada masalah. Iya. Karena ini memang masalah ada ihtimal. Siapa yang mau beramal hanya dengan nas saja? Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Maksudnya kalau tidak ada dari Nabi, terbatas pada itu, seperti orang-orang Zahiriyah kan begitu. Orang-orang Zahiriyah kalau tidak ada nas, tidak ada. Ya, bahkan mereka keras. Tidak ada nas, bid'ah. Tidak ada nas, bid'ah. Paham kan? Ya, tanpa melihat perkataan sahabat, ya, dari masalah tersebut. Padahal Nabi sudah mengisyaratkan, para ulama usul tidak salah. Karena memang Nabi tidak sudah mengisyaratkan, ya, bahwa apa yang dikatakan oleh khulafa itu boleh dipakai berhujjah. Demikian pula selain khulafa kalau tidak menyelisih apa? Nas. Mayoritas kebanyakan berjalan di atas itu. Mayoritas. Walaupun tidak dinukil dari Nabi, tapi kalau sahabat melakukannya tidak menyelisih nas, kemudian tidak ada sahabat lain melakukannya, mereka lebih menguatkan itu. Mereka memang selalu menguatkan yang seperti itu. Alhamdulillah. Wal wajib min dalika at-takbiratu. Yang wajib berhal itu adalah seluruh takbir. Wal kiro'ah dan membaca itu Al-Fatihah. Wassolatu ala nabi. Dan solawat atas nabi. Jadi semua dalam solat jenazah itu adalah wajib. Paham? Semua dalam solat jenazah adalah apa? Wajib. Semuanya. Ya. Wa adana du'a ilil mayyit. Salawat dan yang paling sedikit doa, paling rendah dari doa untuk si mayit. Jelas? Jelas ini? Artinya antum doa dengan apa saja. Misalnya antum cuma tahu Allahumma gfir lahu. Itu saya diulang. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Sudah cukup. Paham kan? Yang penting doa untuk si mayit. Sudah cukup. Wassalam dan salam. Semuanya. Bisa kita katakan semua yang ada dalam sholat jenazah adalah apa? Wajib. Jelas kan? Iya. Setelah itu, sudah waktu? Masih? Nah, sudah dulu berarti ya. Insya Allah besok selesai. Besok kalau tidak ada halangan, kita selesaikan. Supaya pekan depan, kita langsung masuk di jilid 2. Insya Allah. Besok selesai. Kita usahakan. Ahmad, kita usahakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Cara berdiri imam pada mayit. Ahmad. Iya. Cara berdiri imam, para ulama menjelaskan bahwa laki-laki di kepala, perempuan di wasat, di tengah. Lebih rinci lagi para ulama katakan di bagian dadanya. Di bagian dadanya. Kenapa pas di bagian dadanya? Walaupun boleh di tengah, di perut. Sebagian ulama mengatakan kalau perempuan pas imam di dadanya. Untuk menutup aurat si mayit. Si mayit. Paham kan? Ini ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal tersebut. Ya, dikatakan di dalam hadis Samurah Ibnu Jundub. Dia bilang salaitu waro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'atin matat fi nifasiha fa qama 'alaiha wasatuha. Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat di belakang Nabi, kata Samurah bin Jundub, atas perempuan yang meninggal pada saat dia melahirkan. Fi nifasiha maksudnya saat dia melahirkan, ditabir dengan nifas, karena orang melahirkan pasti selalu nifas. Maksudnya meninggal karena melahirkan. Maka Nabi berdiri di mana? Di tengahnya. Paham kan? Di tengahnya. Ini kalau perempuan. Laki-laki di kepalanya. Di kepalanya. Dan ini mayatnya di depannya. Di depan, bukan di belakang. Kan katanya ada kejadian di pesantren, mayatnya di belakang. Dan di samping. Di samping. Oh iya. Iya, mayatnya di depan. Iya, mayat di depan. Kenapa di samping? Iya. Nabi memang selalu berdiri, mayat di mana? Di depannya. Di depan, iya, karena kita mensolati mayit, namanya mensolati berarti dia di depan imam, berarti dia di depan imam. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah dinukil bahwa Nabi mensolati mayit, mayitnya di mana? Di belakang, di belakang atau di samping, atau di sampingnya. Tidak pernah seperti itu. Semuanya di depan. Yang dibedakan adalah tempat berdirinya, kepala atau di tengahnya. Itu saja. Adapun di depan, pasti di depan. Yang dibedakan adalah kalau laki-laki di kepala, kalau perempuan di tengahnya. Karena hadis dalam masalah ini sangat soroha, sangat sorry, jelas semuanya. Tidak ada kesamaran. Tidak ada kesamaran apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sholat di kuburan, itu di depan kuburan. Kuburannya di mana? Di depan. Sebagaimana beliau sholat, mensolati, mungkin nanti besok kita akan sebutkan Nabi sholat di mensolati seorang perempuan yang membersihkan masjid, ya, pergi ke kuburannya, di depan kuburannya, di depan apa? Kuburannya. Seperti itu. Dengan izin bapaknya. Tidak boleh dia serobot. Izin bapaknya. Walaupun dia lebih kenal sunnah. Masalahnya masalah kekuasaan ini. Siapa yang berkuasa? Nah, kalau dia minta izin dan bapaknya izinkan, tidak apa-apa. Nah, dibajangkan anaknya. Orang lain. Orang lain saja kalau diizinkan enggak apa-apa. Paham kan? Kalau diizinkan. Sama semuanya. Para ulama hanya membedakan.